Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar akhawati talibat madrasah Mala'ah salihah, habidakumullah, habidakumunnallah, para peserta atau pelajar dan mahasiswi dari Madrasah Mala'ah Salihah, selamat bergabung dalam program ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memberikan ilmu yang manfaat dan menuntun kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat, serta memudahkan kita untuk selalu istiqomah dalam agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar serta hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, program ini diprakarsai oleh para akhwat yang tergabung dalam grup yaitu Madrasah Mar'ah Shalihah. Jadi ada berbentuk kajian rutin, jadi program-programnya sebelum kita masuk kepada materi, kita jelaskan sedikit dulu ya program-program yang akan atau yang direncanakan oleh Madrasah Mar'ah Shalihah ini. Afwan, untuk para peserta dimohon mikrofonnya tidak diaktifkan, ya juga admin diharap lebih konsen melihat. Jika ada, ya gimana? Ya, mati suaranya, Ma. Mam ya. Mati apa enggak? Baik, tadi sampai materi sampai di mana? Baru yang matinya? Sampai mukadimah. Baik, kembali kita ulangi penjelasan kepada para akhwat yang tergabung dalam Madrasah Mar'ah Shalihah. Program ini adalah dalam rangka memberikan majelis khusus. Ya, ada beberapa program-program yang ingin direncanakan dan diantaranya adalah yaitu kajian rutin setiap itu Ahad pagi. Itu kenapa muncul? Nah. Oke, okay. Itu kan ada itu. Baik, admin mohon di apa jika ada apa namanya yang mengganggu kelancaran acara, mohon di itu diperhatikan. Jadi program ini pertama berbentuk kajian rutin yang insya Allah setiap hari Ahad jam 9. Ya. Kemudian ada grup khusus Madrasah Mar'ah Shalihah yang diadmin sendiri, memiliki admin sendiri khusus yang telah memiliki susunan struktur pengurus sendiri. Yang dimana di grup tersebut akan disampaikan materi-materi lain. Mungkin bisa berkenaan dengan akidah dan juga bisa dengan berkenaan dengan fatwa-fatwa tentang kewanitaan dan juga bisa berkenaan dengan materi-materi lain, apakah itu hadis yang berkenaan dengan wanita dan juga akhlak dan lain sebagainya. Baik, jadi nanti khusus yang telah mendaftar pada Madrasah Mara Soleh Hadilan Group, itu akan ada panduan-panduan di sana. Jadi program ini insyaAllah akan menggali program-program ke depan. Maka yang pertama, wasiat dari para admin atau dari penggagas, ya, para panitia, diharap kepada peserta untuk lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, karena akan ada juga pertanyaan-pertanyaan ya untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita dalam memahami ilmu yang telah disampaikan, dan insyaallah juga akan diberikan sertifikat bagi yang menginginkan. Ya, itu untuk penjelasan-penjelasan lebih detailnya akan diinfokan oleh admin di grup. Ya, itu sedikit dengan perkenalan tentang Madrasah Mara Soleh ini. Digagas oleh para akhwat yang meminta majlis khusus untuk membahas seputar berbagai perkara yang kena berkenaan dengan kewanitaan. Salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini, kita dapat melaksanakan perdana dari rangkaian kegiatan Madrasah Mara Soleh ini, yaitu kitab yang pertama yang akan kita bahas adalah, ya, kita mulai dari kitab-kitab yang sederhana dulu ya, supaya tidak terlalu panjang melebar-lebar. Kita berikan dulu dasar-dasar, ya, nanti di dalam grup akan ada ilmu dasar dalam akidah, ilmu dasar dalam ilmu-ilmu lainnya. Nah, yaitu buku Syekh Soleh Fauzan yang berkaitan dengan yang judulnya Tanbihatun ala ahkamin takhtasu bil mu'minat. Itu ini penjelasan-penjelasan lah yang berkaitan hukum-hukum berkhusus dengan wanita, ya, ditulis oleh Syekh Soleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, ini bagi para akhwat yang bisa berbahasa Arab bisa di-download kitabnya, atau mungkin admin sudah meng-share ya PDF-nya di grup. Baik, diharap kepada peserta tentu keaktifannya, ya, untuk mengikuti berbagai informasi-informasi yang akan disampaikan dari admin di grup. Baik, para ikhwan akhwat rahimakumullah semata, bagi para peserta yang mengikuti atau para kaum muslimin yang juga kita buka luas untuk mengikuti kajian-kajian ini yang berkenaan dengan berbagai perkara yang kewanitaan ini, melalui kajian, ya, karena kalau grup Zoom itu khusus untuk akhwat, ya, jadi jangan sampai ada ikhwan yang nyusup ke sana, ya. Dan juga para admin untuk grup itu adalah grup tertutup ya, khusus akhwat. Mohon diperhatikan. Nah, untuk para peserta yang belum sempat mendaftar ataupun bila grup telah penuh atau Zoom penuh, bisa ikuti melalui Facebook ya, dan juga Instagram ya, dan juga YouTube ya. Sebenarnya yang tertera di flyer atau poster yang telah dibagikan atau disebarkan. Baik, para ikhwan akhwat yang rahmati Allah SWT, kaum muslim-muslimat, ini adalah kajian perdana kita akan membahas berbagai seluk-beluk hukum yang berkenaan dengan kewanitaan. Yaitu kitab yang pertama yang akan kita bahas adalah kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtasu bil mu'minat. Penjelasan-penjelasan atau peringatan-peringatan ataupun penjelasan ya yang berkhusus hukum-hukum tentang khusus kewanitaan. Kita mulai dari mukaddimah para akhwat, yaitu setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Syekh memulai alhamdulillah alladzi qaddara fahada, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan dan memberi petunjuk, wa khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa, dialah yang telah menciptakan dua pasangan laki dan perempuan, min nutfatin idza tumna, ya, itu bila disegumpar mani ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu an la syarika la, lahul hamdu fil akhirati wal ula, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah ya semata, yang tiada sekutu baginya, yang miliknya lah segala pujian di akhirat dan di dunia. Kemudian beliau wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mengucapkan itu persaksian bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa rajabi ila samai fara'a min ayatihi min ayati rabbihil kubra, yang dia diangkat ke langit, di sana dia melihat berbagai bukti-bukti kebesaran Allah, ya, bukti keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengucapkan salawat sallallahu alaihi wa alihi ashabi ulil manaqib wan nuha, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wasallama tasliman katiran muabbada, ya, salam sejahtera, ya, atau salam dan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan. Jadi ini karena mukadimahnya pembahasan kitab ini dimulai dengan penjelasan kedudukan mar'ah di dalam Islam. Falamma kanatil mar'atu muslimatu laha makanatuha fil Islam. Bagaimana perempuan itu sebagaimana Islam telah memberikan kedudukan yang mulia kepada para wanita. Nah, ini yang pertama ini perlu disadari oleh wanita. Yang di dalam materi ini akan dijelaskan bagaimana Islam mengangkat derajat wanita yang kalau dibandingkan akan dibandingkan nanti dengan bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam, ya, sangat terhina, sangat dilecehkan dan banyak sekali hak-hak mereka yang yang diabaikan dan dizalimi, tertindas, ya, dan segala macamnya. Nah, ketika nanti dijelaskan materi tentang bagaimana Islam mengangkat derajat wanita ini, maka di situ wanita akan merasa bagaimana cintanya kepada agama ini. Ketika ada rasa cinta kepada agama, yang diharapkan tentu dia mempelajari Islam itu. Karena di Islam inilah yang telah mengangkat mereka, yang menyelamatkan mereka dari kegelapan yang begitu dahsyat di sebelum datangnya Islam. Nah, dia ketika melihat juga materi yang kita bacakan ini, timbul juga rasa syukur yang dalam dalam diri seorang wanita. Kepada Rabbnya, cintanya kepada Al-Quran, cintanya kepada Rasulullah SAW, ya, cintanya kepada agamanya, cintanya kepada ilmu, karena derajat ketinggian kedudukan wanita yang diberikan oleh Islam ini tidak akan benar-benar didapatkan oleh seorang wanita. Jadi jangan dikira ketika telah datang Islam, apakah kehormatan kemuliaan itu diraih oleh setiap wanita? Tidak. Hanya wanita yang benar-benar mempelajari, mengamalkan Islam itu sendiri. Itu yang akan mendapatkan kemuliaan yang telah diberikan oleh Islam kepada wanita. Jadi sebelum kita bacakan nih kemuliaan, sisi-sisi kemuliaan wanita yang diberikan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran, disampaikan Allah SWT dalam Al-Quran, tujuannya adalah agar wanita merasakan nikmat yang besar ini, dan perlu diketahui bahwa nikmat besar ini tidak akan juga diraih oleh wanita sesuai dengan bagaimana ilmunya dan penerapannya, pengamalannya dalam kehidupannya. Nah, itu. Jadi bukan otomatis saya sudah jadi muslimah nih, berarti nikmat-nikmat yang Allah janjikan dalam Islam itu pasti saya dapat. Belum tentu kalau dia tidak ambil ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatnya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan sedikit sebelum kita mengurai, menjelaskan berbagai sisi keutamaan yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Nah, ini di pembahasan di sini ada kedudukan kemuliaan Islam, kemuliaan wanita dalam Islam. Kemudian nanti akan dilihat sisi lain bagaimana sebelum datangnya Islam itu wanita, ya, diperlakukan oleh masyarakat jahiliyah. Nah, ini yang perlu diteringat hendaknya ketika saat dibahas materi-materi ini, yang perlu hadir dalam diri seorang wanita itu adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariat membuat mereka selamat daripada kezaliman dan kegelapan itu. Nah, kemudian cinta mereka kepada ilmu, mengamalkan ilmu, ya. Nah, kemudian tentu juga istiqomah di dalam ilmu yang telah diraihnya dan amal yang telah dilakukannya. Baik. Falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatuha fil Islam. Ya. Sungguhnya wanita Islam itu memiliki kedudukan di dalam mulia di dalam Islam ini. Di mana sisi pertama adalah begitu banyaknya peranan yang Allah berikan kepada wanita di dalam Islam itu. Ya, peranan apa? Ya, akan disebutkan dalil-dalil nanti seperti peranan sebagai seorang ibu dia yang pertama tentunya. Ya. Atau peranan sebagai istri, ya. Nah, seorang ibu, ya, itu memiliki tanggung jawab yang banyak di dalam keluarga. Maka disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan juga, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Oh, bahwa wanita itu adalah pemimpin dalam keluarga suaminya. Jadi oleh sebab itu wanita mesti memiliki ilmu, pengalaman, keterampilan, sehingga dapat menjadi pengurus rumah tangga yang ulet, yang profesional, kata orang. Jadi hari ini sebetulnya banyak sekali peluang bagi para wanita untuk mendukung kegiatan suami mereka. Tapi keterbatasan ilmu dan pengalaman menyebabkan kadang-kadang mereka, para wanita bengong aja di rumah kadang-kadang. Maka lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial mereka. Nah ini yang perlu diketahui. Seakan-akan tidak ada peranan yang berarti bagi wanita dalam hidup ini. Padahal Islam memberikan peranan yang sangat tinggi kepada wanita dalam kehidupan membangun rumah tangga. Dan rumah tangga merupakan masyarakat terkecil dari sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, ya ingin bila kita ingin membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang kokoh, maju, berwibawa, terhormat, tentu dimulai dari pendidikan keluarga. Nah, keluarga itu siapa yang lebih dominan pendidikannya di dalam rumah tangga? Tentu seorang istri, dialah yang bergaul, yang selalu mengawasi anak-anak. Adapun suami, tentu akan lebih banyak di luar melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencari maisyah atau biaya kehidupan rumah tangganya. Baik. Di sini akan dilihat dari sisi-sisi bagaimana banyaknya peranan wanita dalam Islam itu. Ya, Islam memberikan peranan yang sangat penting kepada wanita. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakhusun nisa bitaujihatin wa usabihinna fi khutbatihi fi Arafat. Nah, pertama sisinya di mana Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika perhatian besarnya kepada wanita itu memberikan majlis khusus untuk mereka. Nah itu. Memilikan majlis khusus untuk mereka untuk menyampaikan kepada mereka berbagai tuntunan-tuntunan agama yang berkenaan dengan hukum-hukum ibadah, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, ini satu perhatian dari Rasulullah SAW kepada wanita. Jadi Rasulullah SAW menyediakan hari tertentu untuk wanita, ya, untuk belajar. Nah, di sini juga tentu pesan kepada suami, ya. Pesan kepada suami, hendaknya dia juga memberikan waktu kepada istrinya untuk belajar, ya. Kalau suami ingin mendapatkan kebaikan dari istri, maka istri perlu dididik. Ya, ketika suami tidak mungkin mampu mendidik, ima keterbatasan waktu yang dimiliki, ima keterbatasan ilmu yang dimiliki, ya, kesibukan pekerjaan segala macam, ya, tentu dia harus memberikan peluang, memberikan izin untuk istrinya menimba ilmu. Jadi harus ada saling kerjasama antara suami dan istri di sini. Nah, itu kalau sudah berkeluarga. Bagi yang belum keluarga, para wanita mestinya membekali diri. Ya, membekali diri sebelum datang kesibukan-kesibukan mendidik anak, melayani suami, ya, pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan profesi lain. Sebelum hari itu datang, hari mudanya, ya, masa remajanya, hendaknya dia manfaatkan untuk benar-benar mencari pengalaman, ilmu yang mendukung nanti bagaimana ketika setelah berumah tangga mereka mampu, ya, memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka, anak-anak mereka dan juga suami mereka. Baik. Nah ini yang dimaksud. Jadi salah satu bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada wanita itu beliau memberikan hari khusus untuk memberikan pelajaran kepada wanita. Kemudian juga perhatian lain adalah ketika di Arafah, Rasulullah SAW memberikan nasihat khusus kepada para suami untuk memperhatikan tentang para istri mereka. Ya, wa usho bihinna fi khutbati fi Arafah. Jadi di Arafah, tuaji wada, ya, Rasulullah SAW memiliki pesan khusus tentang wanita. Jadi ini menunjukkan betapa wanita itu dimuliakan banget dalam Islam sehingga ada wasiat-wasiat khusus. Ya, wasiat waktu khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mendidik mereka dan juga ada wasiat-wasiat khusus yang Rasulullah SAW bicarakan atau arahkan kepada mereka, ya, untuk wanita tersebut. Nah, mimma idu ala wujubil inayah bihinna. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memperhatikan tentang wanita. Jadi kalau kita ambil contoh sekarang, ya, masyarakat jumlah yang terbanyak tuh dari sisi jenis kelamin, ya, rasa-rasanya tidak akan ada perbedaan, ya, survei apapun yang kita lakukan bahwa jumlah wanita pasti lebih banyak daripada laki-laki. Ya, bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, ya, baik mungkin keluarga kita, jumlah anak perempuan mana yang lebih banyak daripada laki-laki di sekitar lingkungan kita, para kerabat kita, ya. Nah, tidak diragukan, ya, bahwa jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Nah, oleh sebab itu mestinya perhatian besar untuk mendidik mereka mestinya juga lebih lebih diutamakan, ya, karena peran mereka. Ya, bahkan kita katakan bahwa rusak atau bagusnya komunitas masyarakat itu diawali bisa disebut dari wanita, karena sebenarnya Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwa awal fitnah di tengah umat manusia di muka bumi ini adalah gara-gara wanita, kan gitu. Ini bukan maksudnya di sini celaan kepada wanita, sebenarnya orang liberal, orang sekuler justru malah itu celaan kepada wanita. Kok wanita ditutup sebagai enggak, itu artinya hendaknya kalian peduli kepada mereka, kalian perhatikan mereka, ya biar kehidupan kalian menjadi baik. Jadi maksud hadis itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang liberal, orang sekuler mengingkari pemahamannya ketika Rasulullah SAW menyebutkan memberikan nasihat kepada wanita, wahai wanita bersedekahlah kalian karena aku melihat kebanyakan penghuni apa namanya penghuni neraka itu kebanyakan wanita, oh ini pelecehan atau merendahkan wanita. Tidak, maksudnya bukan begitu. Rasulullah SAW motivasi yang dimaksud pesan hadis adalah hendaklah kalian pedulikan dengan mereka, jangan sampai mereka telah termasuk orang-orang yang terbanyak menghuni neraka. Jadi kadang-kadang kalau kita memahami nas-nas itu dengan pandangan yang benar, ya beda dengan orang sekuler. Nah ini juga suatu fitnah hari ini, wanita-wanita kita dicekoki dengan syubhat-syubhat, dengan argumentasi-argumentasi ya yang mereka bolak-balik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk menjauhkan wanita itu cinta kepada Islam, cinta kepada ajar Islam dan hukum Islam. Nah oleh sebab ini, dan kalau kita lihat lagi sekarang ini musuh-musuh Islam baik di kalangan kafirin, orang-orang kafir atau kaum munafikin, itu mereka lebih banyak merusak wanita. Merusak wanita, karena kalau wanita ini rusak, otomatis rumah tangga, masyarakat, negara mudah rusak. Jadi ini perlu diperhatikan. Maka oleh sebab itu hendaknya perlu adanya perhatian untuk membina kaum wanita ini menjadi wanita-wanita salihah. Supaya dunia ini damai, supaya dunia ini indah, sebenarnya sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairu matai al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, seindah-indah perhiasan dunia ini adalah wanita yang saleh. Jadi situ motivasi. Di situ motivasi untuk kepada orang tua dan motivasi kepada wanita sendiri. Kalian itu adalah kebanggaan, perhiasan. Kalau kalian, kapan kalian menjadi perhiasan? Menjadi sesuatu yang dibanggakan, yang menyenangkan, membuat dunia ini indah, bila kalian wanita salihah. Tapi kalau kalian menjadi wanita-wanita talihah, wanita-wanita yang tidak berilmu, wanita-wanita yang tidak menjalankan ajaran agamanya, ya apa yang terjadi? Dunia ini menjadi suram. Itu bahasanya kalau kita ambil maf'ulul mutlaknya begitu, kebalikannya begitu. Jadi sebetulnya, dari hadis-hadis yang bicara itu, ayat yang bicara tentang wanita, motivasi luar biasa terhadap wanita untuk mereka, membekali mereka dengan ilmu yang manfaat, ya, mencintai agama Allah ini. Dan apalagi kalau kita lihat ya sejarah kepada para wanitaan muslimat yang banyak juga memiliki peranan dalam agama ini. Baik daripada para sahabat Nabi seperti Ummu Salamah, kemudian juga Aisyah Ra'anha. Aisyah Ra'anha adalah salah satu dari perawat hadis yang terbanyak mereka hadir dari Rasulullah SAW. Ummu Salamah, kalau kita baca bagaimana perjuangannya untuk berhijrah, kemudian dia menjadi istri Rasulullah SAW, dan seterusnya. Luar biasa. Baik sekali kudwa-kudwa. Nah, hari ini wanita-wanita kita justru banyak menjadikan kudwa siapa? Majalah-majalah, ya, model-model yang, ya, atau bintang film, bintang apa lagi, sinetron, ya, subhanallah. Kehilangan kudwa para wanita kita. Nah, perlu kita bimbing mereka, baru kita informasi kepada mereka, bimbingan agama ini, wejangan-wejangan agama, contoh tauladan yang baik dalam Islam. Nah itu. Jadi banyak sekali sisi-sisi ya bagaimana Islam mendudukkan wanita itu sebagai tempat yang di tempat yang mulia. Ya. Kemudian ini menunjukkan betapa wajibnya memiliki kepedulian kepada mereka di setiap zaman, kata Syekh. Walasiyam ma fi hadzal zaman, apalagi di zaman kita ini, ya, alladzi ya wuziyat fihi al-mar'atul muslimah bi sifatin khassah. Di mana di zaman kita ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu kita hidup di zaman di mana wanita diperangi secara khusus. Diperangi secara khusus. Diperangi bukan dengan senjata, tentu dengan model, sibuk dengan model, sibuk dengan gaya, uang mereka habis untuk menyolek diri, untuk berhias diri, ya tidak sifat berinfak. Nah, kalau kita baca ini problematikanya panjang, tapi kita semoga dengan isyarat-isyarat ini para ibu-ibu dan para wanita dapat mengambil pelajaran. Ya, dan para remaja-remaji kita. Baik. Jadi, apalagi zaman kita ini, wanita itu diperangi dengan berbagai program-program. Ya, keinginan-keinginan yang luar biasa, perhiasan yang menggiurkan. Di sini bukan berarti larangan bagi wanita untuk menghias diri, tidak. Cuma yang dimaksud adalah, yaitu perhatiannya lebih besar ke sana, itu yang dimaksud. Dan sengaja, sehingga sibuk dengan lebih banyak membuka majalah model, lebih banyak membuka kalau di Instagramnya atau di media sosialnya membuka akun-akun para model, ya, dan bukan membuka akun-akun pengajian. Nah, tentu ini sedikit sentilan ya kepada para akhwat kita. wala syama fi zaman. Itu wanita memiliki suatu peran, apa kata Syekh, di zaman ini itu justru wanita memiliki tantangan sangat besar sekali. Lisalbiha karamata, ya, untuk dicabutnya kemuliaan wanita, hilangnya kemuliaan, rasa malu seterusnya. Apalagi kalau kita bicara dunia TikTok, ya, subhanallah, ya, kadang-kadang yang kita mirisnya bukan wanita-wanita yang melakukan, bukan wanita-wanita biasa, tapi wanita-wanita yang dalam pandang kita hijabnya luar biasa, ya, tetapi berhijab tapi tidak tingkah lakunya. Bahkan sempat viral juga sebagian istri, ya, seorang pendai kadang-kadang jatuh ke dalam. Nah, ini sebetulnya kehormatannya tidak dijaga. Wa inzalia mimma kanat, ya, ingin menjatuhkan kedudukan wanita yang mulia itu. Bahkan labu dan min tawiyatiha bil khatar, kata Syekh, dari sinilah kita harus memberikan pendidikan, perhatian untuk betapa bahayanya tantangan yang dihadapi, untuk menghadapi betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh para wanita zaman ini. Wasfut tariqin najalaha, dan menjelaskan kepada wanita jalan yang selamat untuk mereka. Nah, mudah-mudahan ini salah satu wasilah majlis kita ini, atau madrasah Mar Salihah ini, salah satu wasilah insyaallah. Masih banyak majlis-majlis lain, ya, bukan berarti kita mengatakan majlis kita inilah yang akan sukses mendidik, tidak. Banyak majlis-majlis ustaz-ustaz yang lain atau majlis wasilah yang lain. Jadi jangan pula sampai wulu dengan majlis ini nanti. Wa hadzal kitab arju an yakuna alamatan, ya, kata Syekh, semoga kitab ini ala hadzal tariq, memberikan, semoga kitab ini memberikan alamah, memberikan rambu-rambu, ya, terhadap jalan ini. Bina tabannahu min dzikri ba'dil ahkam bima tadammanahu min dzikri ba'dil ahkam al-khassa biha, yaitu kitab ini akan menjelaskan, terkandung dalamnya menjelaskan sebagian hukum-hukum khusus tentang kewanitaan. Jadi tidak semua hukum, ya, hanya sebagian, dan sebagian kecil, ya. Wa ismahu mundail, ini kata beliau peranan yang sangat kecil dari beliau, kata beliau, lakinnahu juhdun muqil, hanya perjuangan yang sekecil ini. Wa arju an yanfa'allahu bihi ala qadrihi, ya, semoga Allah berikan manfaat walaupun kitab ini kecil, ya, peranan yang kecil. Kemudian wa huwa khutwatul ula fi hadzal sabil yurja an tatluha khutuwatin a'am wa ashmal, kata beliau, ini langkah pertama ini, kata beliau, semoga nanti bisa dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lebih umum dan lebih lengkap, kata beliau. Ini langkah pertama, kata beliau. Ila ma huwa ahsan wa akmal, ya, kepada hal yang lebih baik dan lebih sempurna. Baik. Kemudian wa maqadamtuhu fi hadzal ujala, kata beliau, apa yang telah disebutkan dalam pembukaan tadi secara ringkas, ya, yataqawanu fusul taliyah. Nah, pembahasan kitab ini tentang apa saja? Pembahasan kitab ini tentang apa aja nanti? Nah, ini ada 10 pasal, lah, ya. Pasal yang pertama adalah yaitu ahkamun amah, yaitu hukum umum, ya, secara umum. Kemudian pasal kedua adalah akan bicara tentang hukum khusus, bicarakan tentang perhiasan tubuh, ya, bagi wanita yang berkenaan dengan kecantikan. Yang ketiga adalah hukum yang berkenaan dengan haid, hukum haid, istihadah, dan nifas. Pasal yang keempat akan bicara masalah hijab, ya, dan pakaian wanita. Pasal yang kelima akan bicara tentang hukum khusus dengan bagaimana sholat khusus, ya, perkara hukum yang khusus wanita tentang sholat. Kemudian yang keenam, perkara khusus berkenaan dengan wanita dalam hukum sholat, hukum jenazah, ya. Kemudian pasal yang ketujuh adalah hukum khusus tentang wanita dalam perkara puasa. Yang kedelapan adalah hukum khusus tentang wanita berkenaan dengan haji dan umrah. Yang kesembilan adalah hukum khusus tentang wanita yang berkenaan, ya, hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan keluarga, ya. Yang kesepuluh adalah penutup, ya, yaitu hukum perkenaan atau penjelasan berkenaan dengan penjagaan wanita tentang menjaga kemuliaan dirinya dan kehormatannya. Itu bahasan-bahasan insyaallah yang akan kita bahas dalam kitab yang kecil ini, ya. Semoga setiap pertemuan dapat kita selesaikan satu pasal, demikian, ya. Baik, kita akan mulai pasal yang pertama, ya, biar kita, ya, selesai 10 kali pertemuan mudah-mudahan. Kita akan mulai dari pasal pertama, itu hukum umumnya apa di sini. Bicara yang pertama adalah kemuliaan wanita sebelum Islam, kemuliaan wanita, yaitu kedudukan wanita sebelum datangnya Islam. bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Nah, tadi kita katakan kenapa ini, ya kadang-kadang, ya ini suatu teori ya, suatu konsep, bagaimana biar tahu nilai sebuah nikmat itu, coba lihat situasi saat orang dalam keadaan sulit. Ya, biar tahu nikmat sehat itu, ingat ketika saat sakit. Itu akan kita merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan. Nah, biar wanita-wanita sekarang ini yang telah memeluk Islam dan mempelajari Islam, ya, dan biar mengetahui bagaimana Islam memberikan kemuliaan kepada wanita, dilihatkan sekilas bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam. Nah, yang dimaksud sebelum Islam ini adalah masa kejahiliaan, di mana yaitu secara khusus orang Arab hidup secara khusus, ini kehidupan orang Arab secara khusus. Ya, ini beliau ini bicara tentang kehidupan orang Arab secara khusus. Ya. Yaitu dan juga kehidupan penduduk bumi secara umum, kata beliau. Ketika itu manusia ya fifatatun rasul, ya jauh dari masa kerasulan. Manusia hidup dalam masa yang jauh dari kerasulan. Ya. Wadurusun minas subul, ya. Ya telah kaburnya jalan-jalan kebenaran. Itu banyaknya jalan-jalan yang sudah artinya yang sudah terkubur, yang sudah hilang, ya tuntunan-tuntunan. Nah, kemudian dikisahkan dalam hadis Mas'ud ini, kata beliau di sini disebutkan wa qad nazara Allah ilaihim. Nah, ketika kondisi jahiliyah itu, ya gimana yang digambarkan dalam perkataan Mas'ud, Allah melihat kepada pemuka di muka bumi ini, sebenarnya tersebut dalam hadis, famaqatuhum arabuhum wa ajamahum illa baqami alkitab. Itu Allah sangat marah kepada penduduk bumi ini, baik yang Arab maupun yang bukan Arab, kecuali sisa-sisa dari pengikut apa ahli kitab. Nah, ahli kitab ini mencakup dua agama, yaitu sebut ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, sisa-sisa mereka yang tidak mendapat kebencian dan marah dari Allah, yang mereka istiqomah di atas ajaran Taurat Injil yang benar, bukan yang mempertuhankan Uzair atau yang mempertuhankan Isa. Dimaksud sini mereka yang masih tetap di dalam ajaran tauhid dibawa oleh para rasul mereka, yaitu rasul bani bani Israel. Wa kanat imra'atu fi hadzal waqt fi aghlab al'am ta'ishu fatratan 'asibah. Secara umum kehidupan wanita di masa waktu itu adalah hidup dalam keadaan sangat menderita dan sulit. Ya. Secara khusus di tengah masyarakat Arab, di mana mereka membenci kalau mendapat anak yang lahir itu ada anak perempuan, ya. Mereka nah. Jadi kan yukrahuna bilalata. Mereka tidak suka kalau mendapat bayi yang lahir itu wanita. Ya. Paminhum man kana yudfinuha wa hiya, ya antara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup, ya sampai dikuburkan ya dalam keadaan hidup di bawah tanah. Jadi di antara mereka kalau dapat anak yang lahir itu perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Nah, itu bentuk perlakuan ya. Di antara mereka ada yang membiarkan hidup fi hayati dulli wal mahana, tapi dalam keadaan ya tidak ada yang memberikan penghargaan gitu, dengan penuh kehinaan dan ya hayati dulli hina dan kehinaan, ya sangat merendah nilai mereka gitu, sangat direndahkan, ya sangat dihinakan. Nah, dan ini yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 58-59. Jadi, maka ketika wanita mendengar ayat ini, hendaknya ya bersyukur sekali kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kezaliman seperti itu. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila salah seorang mereka mendapat gembira kelahiran anak perempuan, dhalla wajuhuhu muswadda. Mukanya jadi hitam kemerahan. Jadi hitam kemerahan gambaran dari wahwa kadhim, karena marah. Jadi kalau mendapat anak yang lahir bayi perempuan, mukanya jadi hitam kemerahan, yaitu sebutkan wahwa kadhim, dalam keadaan marah. Ya tawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi. Malah mereka berusaha bersembunyi dari orang-orang lain ketika mendapat kabar berita buruk yang diterimanya. Apa berita buruk yang diterimanya di sini? adalah karena anak perempuan. Nah, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab. Dia berpikir apakah anak ini ya tetap dibesarkan, ya tetap dibesarkan hidup, tapi dengan menanggung malu dan hina, ataukah dikubur di tanah? Subhanallah. Yaitu peri kemanusiaan yang begitu jauh ya. Nah, dan tentu bayangkan hari ini wanita diangkat oleh Islam dengan kedudukan yang sangat mulia, nanti akan digambarkan. Alasa amayahkumum, betapa jeleknya keputusan yang mereka ambil. Betapa jeleknya keputusan yang mereka ambil. Nah, ini gambaran. Jadi di sini digambarkan bagaimana yaitu wanita di masa jahiliyah. Bagaimana wanita di masa jahiliyah. Kemudian Allah juga gambarkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidan bin qutilat. Nanti di akhir kala anak-anak yang ya bayi yang dikubur ya mau'uda su'ilat itu adalah bayi yang dikubur itu akan ditanya dengan dosa apa mereka dibunuh? Karena dosa apa mereka dibunuh? Ini gambaran perbuatan orang jahil terhadap bayi-bayi mereka yang mereka kubur secara hidup-hidup. Al-Ma'udah, kata Syekh di sini adalah, yaitu anak perempuan yang dikubur dalam keadaan hidup sampai mati di bawah tanah. Ya matinya di tengah dikubur di dalam tanah. Wa idza salimat minal wa'di. Jikalau tidak dikubur ya, dan kemudian hidup, fa'innaha ta'ishu isyatal mahana. Hidup dengan dalam keadaan penuh kehinaan. Falaisa rahadun. Nah, nanti di sisi lain, bagaimana bentuk kehinaan-kehinaan yang dialami oleh wanita di masa jahiliyah itu adalah mereka tidak mendapat warisan ya dari keluarga mereka yang meninggal. Walaupun bagaimanapun banyak harta yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal. Nah, ataupun walau bagaimanapun kondisi kesusahan kebutuhan yang dialami, fakirnya dia atau begitapa sulitnya hidupnya, tidak dipedulikan. Nah, itu di antaranya. Kenapa? Karena mereka mengkhususkan warisan itu bagi laki-laki dan tidak untuk wanita. Bahkan bukan sampai demikian, bahkan wanita itu dianggap sebagai barang, maka jadi bagian diwarisi dari suaminya yang meninggal. Sebenarnya diwarisinya harta. Nah, itu betapa begitu dihinakannya wanita di masa itu. Kemudian wa kana al-jam'ul kathir minan nisa ya'ishna tahta zaujin wahid. Nah, dan juga kadang-kadang wanita begitu banyak punya hidup di bawah suami yang satu. Jadi tidak ada penghinggaan. Jadi poligami tanpa batas. Artinya mereka suami punya suami satu, istrinya begitu banyak. Haitsu kanu la yataqayyaduna bi'adad muhaddad. Ketika suaminya, karena laki-laki di zaman jahiliyah menikah semaunya, tidak ada batasan. Ya. Minaz zaujat ghaira aibina abiina abiina bima yanalna. Tanpa peduli dengan wanita-wanita yang begitu banyak nikah oleh dia, tanpa peduli ya apa yang dialami daripada kesulitan, penderitaan, ya, wa ijrahat, kesakitan, wa zulm dan kezaliman. Nah, tanpa peduli. Itu gambaran sedikit ya. Melihat betapa nikmatnya wanita setelah datangnya Islam. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana gambar wanita setelah datangnya Islam? Islam mengangkat kezaliman dari wanita. Nah, kedudukan wanita dalam Islam, Islam mengangkat kezaliman, segala bentuk kezaliman dari wanita. Dan mengembalikan kedudukan mereka. Dan menjadikan mereka mendapat kedudukan yang mulia. Sebenarnya Allah sebutkan di sini. Allah jadikan sebuah pasangan untuk terciptanya kehidupan di muka bumi ini. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian dari satu. Ya, laki-laki dan perempuan. Disebut di sini. Ya, kedudukan sama laki dan perempuan dalam sisi yaitu sebab berkembangnya manusia di muka bumi ini. Kalau kita coba lihat ya bagaimana Islam itu memuliakan wanita, banyak sisinya ya, sebelum kita rinci pengungkapan saya di sini. Salah satu surat dalam Al-Qur'an disebut surat An-Nisa. Ini bentuk karena hukum-hukum yang disebutkan itu banyak perkara-perkara berkenaan dengan nisa, hak-hak wanita di situ, termasuk tentang warisan. Nah, kemudian awalnya juga demikian, Allah mengingatkan ya tentang nikmat bagaimana apa namanya sebab ya berkembang biaknya manusia di muka bumi ini karena pasangan laki dan perempuan. Artinya laki dan perempuan memiliki hak yang sama di situ dari sisi ya kedudukan berkembang biaknya manusia di muka bumi ini. Maka Allah menyebutkan annaha syarikatur rijal fi mabda'il insaniyah. Maka Allah menyebutkan bahwa wanita itu adalah pasangan laki-laki ya fi mabda'il insaniyah, awal kehidupan manusia. Kama hiya syarikatur rijal fi tsawabi wal iqab. Nah, kemudian dalam segi pahala, dalam amal, balasan amal atau iqab ya juga sama. Maka Allah sebutkan man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'minin فَنُوْهِيَنَّهُ حَيَةً طَيِّبًا وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَسْنِ مَكَنِ مَلُونَ. Siapa yang mengamalkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam beriman, maka Allah katakan, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan membalasi mereka, pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Itu menunjukkan. Jadi kalau orang-orang barat, orang-orang talis mengatakan bahwa Islam itu merendahkan wanita, tidak ada. Tidak ada dibedakan antara wanita laki-laki dari sisi hak dan kewajiban mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang kafir tentang wanita, insyaallah pada jumpa-jumpa yang akan datang kan kita bahas jika ada kesempatan ya. Tapi kita bahas dulu penjelasan-penjelasan ini. Nah, kemudian juga Allah sebutkan لِيُعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Tadi disebutkan ya, yaitu sama dari sisi pahala dan azab. Nah, kalau yang tadi menyebutkan barang siapa yang mengamalkan amal soleh dari laki dan atau perempuan dan dia beriman, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Allah akan balasi mereka dengan pahala mereka apa yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Nah, ini sisi pahala. Dari segi azab, iqab juga sama. Ya, oh ini kasihan. Dia kafir tapi wanita, kasihan karena wanita tidak diazab. Enggak, sama. Atau ini wanita kasihan, ya, tidak walaupun dia munafik, enggak boleh diazab. Enggak, sama. Ya. Oh, ini wanita enggak diperdulikan walaupun bagaimana banyak amalnya, tidak demikian. Ya. Maka azab pun sama, pahala pun sama. Azab yang Allah sebutkan di sini, sungguh Allah akan mengazab orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang musyrikin laki dan perempuan. Nah, baik laki perempuan. Dari si azab, akab, iqabnya sama. Kemudian, bahkan Allah telah mengharamkan wanita itu bagian dari jumlah warisan suami ya yang meninggal. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang tadi kita sebutkan sebagian kebiasaan budaya orang-orang jahiliyah, ya alladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita itu secara paksa. Ya, tadi kan digambarkan bagaimana wanita itu kalau suami meninggal malah jadi warisan ya, bagi keluarganya. Bahkan dinikahi juga oleh anaknya atau saudara secara paksa dan semacamnya. Maka oleh seperti di surat Nisa itu sebut tentang hukum munakahat, tentang hukum warisan berkenaan dengan wanita. Tentang munakahat banyak sekali hukum dalam surat An-Nisa, demikian pula tentang warisan. Padominalaha istiqlal syakhsiyatiha. Allah telah menjamin atau Islam menjamin kemerdekaan kepribadian wanita. Wa ja'alaha waritsatan la mawrusah. Bahkan Islam memberikan hak waris kepada wanita bukan yang diwarisi. Wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil miras min mali qaribihi. Sehingga Allah menetapkan kepada wanita hak dalam kewarisan harta dari kerabatnya yang meninggal ya, atau suaminya. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya. Nah, ini yang tidak disebutkan dalam surah An-Nisa itu. Ya, secara garis besar isinya surah An-Nisa itu adalah tentang hukum munakahat dan hukum waris ya bagi wanita disebutkan di sana. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqra wa ya mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka dan kerabatnya, dan juga bagi wanita punya bagian dari apa yang ditinggalkan oleh dua orang tuanya dan kerabatnya. Mimma qala minhu au katsara, baik warisan itu banyak ataupun sedikit. Baik sedikit ataupun banyak. Nasiban mafrudah, bagian yang ditentukan, yang diwajibkan. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakri mithlu hadzul unthain. Allah mewasiatkan kepada kalian, ya, tentang hak-hak anak kalian bagi laki-laki dalam arisan, maksudnya bagi laki-laki adalah mithlu hadzul unthain, itu bagiannya ada dua kali lipat bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini, jika yang mewarisi itu hanyalah wanita lebih dari dua orang, falahunna thulutsa ma tarak, maka dia mendapat 2/3. Ya, 2/3. Wa in kan wahidatan, jika wanita itu sendirian yang mewarisi, ya, maka orang tuanya, falahan nisf, maka dia mendapatkan separuh. Dan lanjutan dari ayat tersebut yang begitu panjang, ya, tentang bagaimana wanita mendapatkan warisan dari harta suami, orang tuanya, kerabatnya meninggal, baik dia sebagai ibu, baik sebagai anak perempuan, atau saudari, atau sebagai istri. Jadi ada 4 posisinya, ima sebagai ibu, ima sebagai anak, ima sebagai saudari, atau sebagai istri. Maka dia akan mendapat warisan dari harta kerabatnya meninggal. Ada sedikit yang pernah saya baca juga, subhat orang orientalis mengatakan, kok di sini laki-laki dijadikan 2 kali bagian perempuan? Itu bila laki dan perempuan ini sama-sama menjadi ahli waris. Tapi kalau wanita saja, tadi disebutkan ada yang 2/3, kalau mereka lebih dari 1 orang, tidak ada laki-laki. Ya, kemudian kalau disendirian dapat separuh. Nah, kenapa ketika ada laki-laki, wanita ini hanya mendapat separuh di bagian laki-laki? Karena wanita ini hartanya memang buat dirinya sendiri. Laki-laki punya tanggung jawab. Nah, ketika orang tidak memahami kedudukan Islam, kedudukan wanita dan laki-laki dalam Islam, maka akan timbul kritiknya, kenapa dalam pembagian warisan ada bagian yang laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Karena dia bersama laki-laki dan perempuan tadi. Kalau di wanita ini tidak ada laki-laki, justru mendapat lebih dari 2 orang tadi mendapatkan 2/3, jika dia sendiri dapat separuh dari harta warisan. Namun jika ada laki-laki, kenapa ketika ada laki dia mendapat separuh dari laki-laki? Karena laki-laki tadi bertanggung jawab juga terhadap dia. Karena kalau dia sebagai seorang anak, yang akan bertanggung jawab ada saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, tadi sudah dia jelas mendapat bagian yang berbeda, ya. Jadi wanita itu bagaimana posisinya? Dia tanggung jawab masalah kehidupan, biaya hidupnya itu tanggung jawab ima dari orang tua laki, orang tuanya laki-laki, atau dari suaminya atau saudara laki-lakinya. Jika dia tidak punya sama sekali, maka dia menjadi tanggung jawab yaitu penguasa di bawah pemerintah yang membiayai mereka, menghentikan kehidupan mereka. Itu aturan dalam Islam. Maka di sini tidak menzalimi wanita, tapi membagikan haknya sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, laki-laki kan punya tanggung jawab, dia punya tanggung terhadap saudarinya, terhadap istrinya, terhadap ibunya, ya, terhadap anaknya. Maka oleh sebab itu diberikan bagian yang lebih daripada wanita. Jadi karena memang berbeda tanggung jawab, itu wewenang, nah juga berbeda haknya. Jadi Islam itu sangat adil. Ya. Kalau dibagi rata ketika ada laki-laki dan perempuan-perempuan, itu tidak adil. Jadi karena laki-laki ini akan hartanya akan punya tanggung jawab ibu, anak, adiknya yang perempuan, dan putrinya, dan istrinya. Baik. Jadi di sisi itulah Islam. Jadi tidak ada yang lebih adil daripada ajaran Islam ini. Dalam kedudukan sebagai istri, Islam membatasi, seperti di masa jahiliyah, ya, suami bisa menikah berapa saja. Tapi Islam hanya membatasi sampai 4 orang saja. Itu batas paling maksimal. Ya, itu batas paling maksimal. Baik. Bisyarti qiyam bil adlil mustata' baina zawjat. Tapi ada syarat. Harus mampu berlaku adil, ya, di antara sama istrinya. Kemudian kepada suami, Allah tegaskan untuk nasihat bagaimana memperhatikan istrinya. Ya, ini menunjukkan Islam memberikan kedudukan perhatian besar pada wanita, dan kepada orang-orang yang menjadi penanggung jawab sekitar wanita. Jadi diberikan wasiat-wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Islam mendudukkan wanita itu pada posisi yang mulia. Wa asyiruhna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para suami. Perawi istri-istri kalian itu dengan baik. Wajalah sadaq. Nah, kemudian tambah lagi hak wanita. Jadi kalau Kenapa juga tadi alasan laki-laki lebih banyak dapat warisan kalau dia bergabung dengan ada adiknya perempuan atau saudari perempuan? Kenapa tadi? Karena kalau nikah laki-laki butuh kepada membayar mahar. Kalau wanita dikasih uang, dikasih mahar, nah gitu. Maka Allah mewajibkan ya jika wanita dinikahi untuk diberikan haknya. Itu disebut dengan mahar ya. Dan diperintahkan untuk membayarnya secara sempurna kecuali wanita itu sendiri yang apa merelakan haknya. Nah. Allah perintahkan wa'atun nisaa saduqatihinna nihla. Ya, berikan kepada wanita-wanita itu maharnya. Fa in tabna lakum an syai'in minhu nafsan faquluha ni'mal jika dia memberikan dengan rela sebagian dari mahar itu dengan datang dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan ya, maka boleh dimakan dengan baik. Kemudian juga bentuk-bentuk kemuliaan ini tadi kan peran-peranan dan juga wanita dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa negara, Allah jadikan ra'iyatu amiratun nahiyatun fi baiti zaujiha. Dia menjadi yaitu kepala dalam keluarga suaminya. Itu menjadi yang bertanggung jawab dalam rumah suaminya. Amiratun auladiha, dia ada terhadap anak-anaknya. Sebenarnya yang tadi kita bacakan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-maratu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita itu pemimpin di tengah rumah suaminya. Ini hadis ini kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyatihi, al-imam ra'in wa mas'ulun ra'iyatihi, wa rajul ra'iyatun fi baitihi fi ahlihi wa mas'ulatun ra'iyatihi, dan surat hadis ini kebenar wanita adalah pemimpin dalam keluarga suaminya, dalam tengah keluarga suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepimpinannya. Nah, kemudian setelah menjadi istri, dia diwajibkan untuk dibayar oleh suaminya. Wa aujaba 'ala zawj nafaqataha wa kiswataha, wajib atas suami memberikan nafkahnya, pakaiannya, ya, tempat tinggalnya, yaitu pangan, sandang, papan, pakaian, tempat tinggal dan biaya hidupnya wajib sesuai kemampuan suami. Nah, itulah bagaimana wanita itu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia dalam Islam. Berbeda dengan ya budaya-budaya atau ajaran-ajaran yang tidak berpanduan kepada ajaran Islam. Ya, kita lihat wanita dijadikan sebagai budak hawa nafsu, dijadikan pemuas hawa nafsu, dijadikan sebagai alat perdagangan, ya, sebagai macam-macam. Ya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang yang menjadi peliharaan dari musuh-musuh Islam pada hari ini, yaitu dari mencabut kemuliaan wanita itu dan hak-haknya. Nah, ini sedikit tujuannya apa disebutkan di sini Ustaz, agar para wanita kita waspada dengan berbagai tipu daya muslihat ini, itu maksudnya. Setelah digambarkan bagaimana kehidupan wanita di masa jahiliyah, kemudian bagaimana digambarkan Islam memuliakan wanita. Sekarang ini ada upaya-upaya dari musuh-musuh Islam, nah, atau orang-orang yang menjadi didikan dari musuh-musuh Islam, mendapat pendidikan di negara-negara non-Islam ini, non-Muslim ini, mereka-mereka ini dari kaum sekuler ya, dan kaum liberal, itu mereka ingin mencabut kemuliaan itu dari wanita tersebut. Nah, ini maka dibahas ini agar para wanita waspada. Jangan sampai kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka hilang dari tangan mereka. Gara-gara apa? Memperhatikan, lebih mendengar, lebih mengikuti budaya-budaya yang di luar Islam. Yang sengaja ditransfer, yang sengaja dikirim, yang sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam dalam kehidupan kaum wanita muslimah. Baik. Semua musuh-musuh Islam, dan musuh kemanusiaan pada hari ini dari orang kafir dan munafikin, yang dalam hati mereka penuh penyakit, ya ghadhum manaratul mar'at, mereka merasa tidak senang dengan apa yang didapati oleh wanita-wanita muslimah, min karamatin wa izzatin, dari kemuliaan, ya, dari karamatin wa izzah, kehormatan, wasianatin, penjagaan dalam Islam. Itu mereka tidak senang. Karena musuh-musuh Islam itu, dari orang kafir dan munafikin itu, menginginkan wanita-wanita itu, ada tadmirin, ingin dijadikan sebagai jatah penghancur. Penghancur kekuasaan, penghancur ekonomi, penghancur pendidikan, segala macam. Ingin mereka jadikan sebagai alat untuk merusak kehidupan bermasyarakat. Nah, wahubal yaitu antakunul maratu adata tadmirin wahubalata istaduna biha di'afal iman. Nah, juga sebagai jaring yang mereka sebar untuk menangkap orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang gila ya nafsu. Nah, gitu. Ba'da'an yushbi'u minha syahawatim al-mas'ura. Mereka memuaskan hawa nafsu mereka yang gila. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya? Ya. Gambaran ini sudah Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, "Yuriduna wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima." Wa yuridul ladina yattabi'una syahawat. Mereka orang-orang yang penyembah syahwat, mengikuti syahwat itu, an tamilu mailan 'azima, ingin melencengkan kalian sangat jauh dari agama ini. Ingin menjauhkan kalian dari ajaran Islam. Tamiru, balian condong dengan condong yang sangat besar. Orang-orang dalam hati mereka ada penyakit, ya. Minal muslimina, atau juga sebagian kaum muslimin, ya, mereka-mereka yang belajar, ya, dari orang-orang barat, orientalis, ya, yang membawa penyakit dalam hati mereka, yudunun minal mar'a antakuna sil'atan rakhisah. Rakhisah, ya. Ingin menjadikan wanita itu adalah barang dagangan yang murah. Fi ma'radi ashabi syahawat. Di pameran pasar hawa nafsu. Ya. Maka kita lihat ya. Kalau kita perhatikan bagaimana wanita itu sebagai alat. Ya, untuk perdagangan yang melariskan dagangan. Dibungkus majalah. Ditampilkan wanita. Kadang-kadang kalau dulu-dulu di cover-cover buku tulis dulu ya, masih sekolah itu masih banyak ya yang ditampilkan cover-cover buku tulis itu adalah bintang film dan bintang ini seterusnya yang kadang-kadang aurat mereka terbuka. Nah, terus dengan banyak cara sekarang ini ya tidak kita bacalah apa yang ada di media ya, sosial media yang ditonton, yang dunia internet, dunia maya. Tetapi yang kita lihat di dunia nyata juga mengerikan, seperti kadang-kadang enggak ada hubungannya dengan masalah kewanitaan. Contoh aki mobil ya dipasang dengan wanita, dipasangkan kulkas dipasang dengan wanita, ya kan. Dan yang selalu yang menarik sesuatu untuk agar dagangan, agar iklan itu dimelek orang, dilihat orang, ya, dipasang wanita. Ini wanita dijadikan sebagai barang dagangan di tempat pameran-pameran ya, dan juga di toko-toko dan segala macamnya, kan segera mereka mencari apa namanya wanita-wanita yang cantik untuk sebagai pelaris dagangan mereka. Ini sebagai tipuan setan, silatan maksyufatan, yaitu menjadi barang dagangan yang terbuka di hadapan mata mereka, ya tamatta'una bi jamali manzariha, yaitu mereka nikmati kecantikan-kecantikannya. Aw yatawassaluna minha ila ma huwa akbar min dzalika, atau bahkan lebih kecil dari itu yang mereka dapatkan. Walidzalika harisu ala an takhruja, oleh sebab itulah baik kaum munafikin maupun orang-orang musuh-musuh Islam itu ingin membuat wanita itu suka keluar rumah, ingin bercampur aduk dengan laki-laki dalam pekerjaan, ya. Atau ya baik di rumah sakit ataupun di alat-alat transportasi, ya, media-media transportasi, atau di dunia pendidikan, bercampur baur laki dan perempuan. Nah, ini kita dalam dunia pendidikan tidak dipungkiri, tidak sedikit terjadi pelecehan seksual dan segala macamnya di dunia pendidikan. Karena ketika bercampur laki dan perempuan. Ini yang perlu kita waspadai sebetulnya. Padahal sebelumnya baik di dunia yang masih umpamanya SD ataupun SMP, SMA. Padahal sebenarnya kalau mau tidak sulit ya. Karena dalam satu kecamatan ada kadang-kadang lebih dari 2 SD. Kan bisa saja salah satunya untuk putra atau satunya putri. Atau SMP dalam sebuah kabupaten atau satu kecamatan karena lebih dari satu. Nah, sebetulnya kalau mau bisa dipikirkan hal itu. Bagi bagaimana tidak suatu keasingan sekarang penyimpangan seksual yang terdapat di tengah pelajar-pelajar kita. Bahkan tidak sedikit penelitiannya, tidak pantas kita sebutkan hasilnya ya, sangat mengerikan bagaimana rata-rata sekian banyak daripada generasi muda yang baru berumuran belasan tahun sudah kehilangan perawan atau yang dan seperti itu yang disebutkan dalam berita-berita penelitian yang menyampaikan betapa begitu rusaknya generasi muda kita dalam akibat karena campur baunya laki-laki dan perempuan ini. Baik. Atau mumasilatan fil masrah, atau menjadi apa namanya bintang di dalam sandiwara, penyanyi, film, penyiar dalam ataupun dalam media-media tonton maupun dia cetak dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yaitu wasail ilam dan juga berbagai media-media informasi yang bermacam-macam tampil dengan safiratan, fatinatan, tanpa hijab, berhias, membuat suara yang melekuk-lekuk, membuat fitnah dengan tampilannya dan suaranya. Dan wattakhadhat majalatul khali'a min suwaril fatayat al-fatinat. Dan berapa banyak majalah-majalah porno menjadikan wanita-wanita yang penuh fitnah itu dalam keadaan tidak berpakaian sebagai cara untuk melariskan majalah mereka. Ya, di pasar-pasar. Ya, litarwijil majalati wa tasfiqi. Nah, ini perlu. Apakah kalian redha dengan seperti itu menjadi barang dagangan? Wattakhadha ba'du tujjar wa ba'du al-masani' min hadhihi suwar aidan. Nah, dan juga sebagian pedagang, sebagian para pemilik apa namanya ini perusahaan dan juga pabrik, ya. Cara-cara ini mereka pakai untuk melariskan dagang mereka. Bahkan mereka lebih suka untuk banyak dari buruh mereka adalah wanita karena bisa ditekan, ya, dan selamacamnya. Kemudian haitsu wada'u hadhihi suwar ala ma'rudatihim, di mana foto-foto wanita diletakkan dalam apa namanya iklan-iklan, ya, pedagang mereka. Wa bi sabi hadhil ijra'ati al-khati'ah takhallat al-mar'a an wazifatiha. Nah, efek lain di samping menyebar maksiat, penyimpang seksual selama macam, merusaknya rumah tangga, ya, dan semacamnya, juga efek lain adalah yaitu lalainya wanita tadi kalau yang sudah berkeluarga, yang punya tanggung jawab anak dan keturunan dari tugas inti mereka di rumah tangga. Memang tarat azwajuhunna, ya, sehingga mengakibatkan para suami mereka butuh kepada para pembantu-pembantu al-ajnabiyat yang bukan mahram. Bukan mahram. Untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, apek lagi apa yang terjadi? Ya, anak mereka dididik oleh pembantu-pembantu yang tidak punya pendidikan, akhlak yang tidak baik. Nah, sehingga makan dengan tangan kiri, bicara dengan yang tidak sopan, segala macamnya, ya kan tuh. Dan terjadi juga hal yang lain, penyimpangan, ya, hubungan antara pembantu dengan suaminya. Tanzimu syu'uni buyutihim, dan lepasnya tanggung jawab mengurus rumah tangga dari tangan mereka, yaitu kepada orang lain yang mungkin pendidikan jauh di bawah, mimma sababa katsira minal fitan. Ini telah menimbulkan banyak efek buruk, efek negatif. Wajalla bang azima minasyurus minasyurur, yang telah menyebabkan begitu banyaknya efek-efek kerusakan yang besar terjadi tengah masyarakat. Nah, itu tentang harus yang diwaspadai oleh para wanita. Kemudian terakhir ini, poin yang keempat ini, sedikit di sini, innana la numani'. Nah, bukan berarti apakah Islam melarang wanita untuk ikut berperan dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka? Tidak. Maka saya menyebutkan di sini, innana la numani', kami tidak melarang, ya, min amalil mar'ah khadil baik, yaitu bekerjanya wanita di luar rumah, tidak dilarang. Idza kanat bidawabit al-atiyah, adanya ketentuan-ketentuan bagi wanita yang bekerja di rumah itu, kata beliau, ya, harus perhatikan kode-kode etiknya, ya, untuk wanita yang bekerja di luar rumah. Yang pertama adalah antahtaju ila hadal amal au yahtajul mustama ilaih. Wanita perlu beramal, wanita perlu bekerja. Jadi kata beliau sih, kita tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, tapi harus perhatikan apa dawabit, kode etiknya, ketentuan-ketentuan yang harus perhatikan. Yang pertama, dia butuh untuk bekerja, baik untuk nafkah, ya, atau butuhnya mustama, butuhnya masyarakat kepada dia, ya, untuk menjadi guru, untuk menjadi perawat, dokter, segala macamnya, ya, karena tidak adanya laki-laki yang mampu melaksanakan ataupun profesi itu adalah memang layaknya dilakukan oleh perempuan, tidak laki-laki. Nah, terutama seperti memang dokter kandungan, ya, itu akan lebih tepat adalah perempuan. Tapi kadang-kadang malah yang membuat risih, ya, kadang-kadang terkandung itu adalah laki-laki. Banyak sekali sebetulnya, baik di bidang kesehatan, ya. Kemudian yang kedua, yakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amal. Nah, hendaknya hal itu bekerja di luar rumah tadi dilakukan kalau dia sudah melakukan juga tanggung jawabnya dua. Tidak melupakan tanggung jawabnya di sebagai tadi di rumah tangganya. Alladzihu amaluha alasi, ini adalah pekerjaan dasar wanita itu. Tugas dasar bagi wanita itu. Yang ketiga adalah ayakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Nah, yaitu ya bahwa pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan kewanitaan. Ya, seperti kata alim nisa mengajar ya untuk para wanita watatbibi atau menjadi perawat, menjadi dokter ya untuk wanita wa yakunu mu'anzilan anil jinsi, tidak bercampur baur. Indahlah nanti bercampur baur dengan lawan jenisnya. Yang keempat adalah kadzaika la mani'a bal yajib 'alal mar'ah an tata'allama muridna. Dan juga tidak dilarang wanita keluar rumah untuk belajar. Bahkan dia wajib pelajari urusan agamanya. Wala mani'a an tu'allim min umuri diniha ma tahtaju ilaihi, ya. Dan juga tidak dilarang untuk alim untuk mengajarkan dari urusan agama ini hal yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Wa yakunu ta'lim fi muhitin, juga dalam sekitar wanita, artinya tidak bercampur baur ya. Wala ba'sa an tahdur durus fil masjid, tidak masalah wanita datang hadir ya untuk menghadiri pelajaran-pelajaran masjid dan lain sebagainya. Wa qautu wa takunu, dan jangan syarat mutasattiratan dengan menutup auratnya, mu'anzilatan ar-rijal, tidak bercampur baur laki perempuan. Ala do'ima kanatin nisa fi sadril Islam, dengan melihat bagaimana wanita-wanita di awal-awal Islam yu'amil ya'malna wa ta'allamna, mereka apa namanya wanita itu juga berprofesi bekerja dan juga belajar. Wa yahdurna ila masajid, mereka juga wanita itu datang ke masjid untuk belajar. Baik, inilah beberapa hal yang dapat kita bahas. Semoga jumpa kita kali ini mendapatkan faedah bagi kita, dapat motivasi kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya lebih bersemangat mengikuti pembahasan ini. Ya, pembahasan ini memang tidak terlalu luas, hanya kesimpulan-kesimpulan dan pokok-pokok yang terpenting saja yang harus diperhatikan. Jadi pembahasan kita tadi membahas bagaimana Islam menempatkan wanita pada posisi yang sangat mulia dan juga mengingatkan bagaimana wanita sebenarnya Islam. Kemudian juga perlu waspada wanita-wanita waspada dengan tipu daya musuh-musuh yang akan merebut kemuliaan kehormatan mereka yang telah diberikan oleh Islam. Kemudian adalah berapa ketentuan yang harus diperhatikan jika wanita ingin bekerja di luar rumah. Ya, sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh wanita. Dan yang malah kadang-kadang terbalik ya, dan sepantasnya pekerjaan-pekerjaan itu adalah dilakukan oleh wanita, justru malah banyak apa namanya dilakukan oleh para laki-laki, dan terbalik. Dan akibatnya kadang-kadang ya begitu menyerbunya wanita masuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas oleh wanita, dan laki-laki banyak menganggur. Dan ini juga satu efek daripada emansipasi wanita yang disuarakan oleh orang-orang barat ya, yang lepas kontrol di sebagian negara-negara Islam, sehingga menyebabkan para wanita kehilangan peranannya di masyarakat untuk mencetak apa namanya masyarakat yang bermulia. Karena tadi kita sebutkan bahwa fondasi sebuah negara itu tetap wanita, karena wanita kalau rusak ya akan membahayakan generasi muda kita. Baik, oleh sebab itu Islam, bagaimana besarnya tanggung jawab wanita, Allah memberikan kedudukan yang begitu besar juga untuk wanita itu dimuliakan. Ketika seorang sahabat bertanya, ma ahakun nas bil bir ya Rasul, seorang sahabat tanya Rasulullah, siapa manusia yang paling harus aku berbakti kepadanya? Siapa, kata Rasulullah SAW? Dijawab, ummuk, ibumu. Ditanya lagi, sumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Sumaman, ummuk. Sampai tiga kali. Kenapa demikian? Karena wanita yang akan mendapat penghormatan seperti ini, karena dia punya peranan yang begitu besar di dalam mendidik keluarganya, anaknya, mempraktikan suaminya. Ya. Maka kalau kita baca kisah-kisah wanita salihah, cukup sangat menyentuh hati bagaimana dia mengingatkan suaminya jika keluar rumah, dia sampai kepada suaminya, ya hendaklah engkau ketika mencari rezeki, cari rezeki halal. Sungguhnya kami sanggup melahan haus dan lapar di dunia, tapi kami tidak sanggup untuk merasakan panasnya api neraka kelak di akhirat. Dan begitu banyak sebetulnya jika akan mencoba ya melihat bagaimana peranan wanita di dalam Islam sangat besar, baik dalam ilmu-ilmu agama maupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Tetapi sebenarnya kita katakan tadi, hendak para wanita untuk banyak berilmu, dari ilmu itu akan lahir nanti ide-ide dari mereka ya, untuk bagaimana memperhatikan kaum mereka ya, sesama wanita, apa yang harus mereka lakukan ya. Banyak, sebetulnya banyak sekali hal yang perlu dilakukan dan sangat penting untuk wanita ketahui, terutama dalam masalah urusan ya, keluarga dan pendidikan anak. Tentu yang lebih dahulu lagi adalah masalah akidah ya, masalah pendidikan ibadah dan juga akhlak, karena dari situlah akan lahir wanita-wanita salihah. Ketika ada wanita salihah, dia menjadi ibu, dia akan menjadi panutan anak-anaknya, lahir pula generasi-generasi yang soleh. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab ya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan melalui nomor yang tertera, yaitu nomor yang berapa pertanyaan? Ini pertanyaan bisa dikirim ke admin, nanti admin kirim ke nomor Ana untuk dipertanyakan. Untuk ditanyakan pertanyaan peserta. Jadi pertanyaan melalui tulisan saja. Baik, izin bertanya Ustaz, apa kabar dosa jika perempuan mengikuti komunitas motor dengan tujuan mencari teman untuk menyalurkan hobi? Ya, tidak pantas. Ini bukan pekerjaan seorang wanita. Ini adalah akan membahayakan wanita, kerjanya kok malah hobi motor-motoran. Ya, tidak sesuai dengan sifat kewanitaan. Bukan maksud di sini, sini tidak zaman seperti itu Ustaz. Wanita harus bisa segala hal. Tidak semua hal harus diwariskan oleh wanita itu. Ya, tidak semua hal. Ya. Jangan terpukau, jangan tertipu dengan gaya model-model yang ada. Ya, atau kehidupan yang sedang ditempuh oleh sebagian orang. Ya. Masih banyak pekerjaan hobi yang lebih cocok bagi wanita dari hal itu. Apa hukumnya wanita bercadar, tidak bercadar jadi model khimar, cadar gamis, dia foto, divideokan lalu di-share ke medsos. Tentu ini perlu diwaspadai. Pertama, kalau hanya sekedar untuk iklan promosi, ini perlu diperhatikan. Ya, jangan berlebih-lebihan dan jangan sampai malah dilihat oleh orang-orang yang tidak mahramnya malah menjadi fitnah. Baik. Bolehkah wanita bekerja menjadi pramugari pesawat dan pilot? Nah, itu tentu pekerjaan-pekerjaan yang memang bila dibutuhkan oleh wanita. Tapi pramugari jika dia melayani bagian perwanita tidak masalah. Hal itu tidak dimasalah jika hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang pantas dilakukan oleh wanita. Ya, untuk pilot, menjadi tentara segala macam, ada posisi-posisi kewanitaan. Ya, posisi kewanitaan di dalam seperti di dalam pasukan perang adalah sebagai di dalam masa Islam. Wanita-wanita itu adalah sebagai mumaridat yang merawat para pejuang yang cedera ya, dan segala macamnya. Itu di antara peran-peranan wanita yang cocok sebetulnya. Ya. Ada orang mengatakan sebagai wanita kan lebih pintar dari laki-laki. Betul, tetapi Islam memberikan tempat yang umum untuk wanita itu yang layak. Jadi jangan dibandingkan wanita pintar dengan laki yang pintar. Namanya lebih banyak laki-laki pintar daripada wanita. Mana yang lebih mampu? Karena wanita itu punya keterbatasan-keterbatasan. Baik sifat fisiknya maupun sifat rohaninya. Ya, jasmani dan rohaninya ada keterbatasan. Wanita tuh kalau sedih kadang-kadang gampang berlebihan, kalau bahagia berlampang berlebihan, dan wanita itu sebenarnya disebutkan akalnya separuh dari akal laki-laki, makanya oleh itu persaksian wanita itu dijadikan dua untuk menjadi saksi dengan laki-laki dan satu persaksiannya. Baik. Bagaimana seorang istri marah dan minta cerai karena suaminya ingin poligami? Ini alasan yang tidak benar. Ini salah satu syubhat yang masuk kepada wanita-wanita muslimah. Jadi kita kalau profesional bicara masalah agama, bicara dulu hukum agama. Jelas agama membolehkan. Terus ada efek-efek negatif yang terjadi situ. Itu efek-efek negatif yang harus dihindari, bukan hukum asalnya yang dibicarakan. Poligami sudah dihalalkan dan ada ketentuan oleh Islam, dan itu demi menyelamatkan wanita itu sendiri. Ya, sekaligus juga laki-laki berbeda kebutuhannya terhadap wanita. Nah, kemudian ibaratnya begini, sama di jalan raya. Ini kenapa jalan ini jalan tol itu orang ogah-ogalan bawa mobil banyak kecelakaan. Kenapa? Apa jalan tol yang ditutup? Kan tidak, karena banyak kecelakaan jalan tol ditutup tidak. Yang perlu dinasihati orang yang bawa mobilnya, orang yang menempuh jalan itu. Jadi yang dipermasalahkan bukan poligaminya, adalah pelakunya yang perlu diperhatikan. Jadi memang banyak syubhat-syubhat masuk dari orang-orang kafir segala macam. Tapi anehnya mereka membolehkan ya hubungan bebas. Bagaimana? Asalkan tidak nikah, bahkan sebagian wanita yang hina membolehkan suaminya bergaul bebas dengan wanita lain yang penting tidak menjadi istrinya. Nah ini suatu membiarkan kemaksiatan yang luar biasa dalam keluarga. Ya. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan, maka didalami ajaran agama itu, tentu untuk berpoligami perlu bukan sekedar kemauan saja, tapi juga harus dukung oleh ilmu tentunya. Dukung oleh ilmu juga, bukan harus jadi ustaz maksudnya ya. Ya maksudnya ilmu bagaimana menata keluarga, ilmu bagaimana mengendalikan keluarga, terutama lagi tentu kalau sudah berkeluarga lebih dari satu, tentu yang lebih tanggung jawabnya lebih berat adalah sisi materi juga harus juga punya gitu. Itu sesuai dengan kondisi di mana dia hidup, ya hidup di kota, hidup di desa, tentu berbeda-beda kebutuhan ekonominya. Tapi yang jelas meminta cerai dengan alasan poligami itu suatu hal yang tidak dibolehkan karena itu perbuatan yang dihalalkan dalam Islam. Ini ada pertanyaan, Ustaz, apakah boleh suami istri melakukan mandi junub bersama? Boleh, Rasulullah SAW bersama Aisyah pernah mandi bersama. Baik. Ya, boleh. Ustaz, jika wanita ingin belajar di universitas bukan di tempat tinggalnya, apa bolehkan? Dibolehkan. Ya, jika harus pergi ke tempatnya tanpa mahram karena biaya yang tidak memungkinkan. Ya, harus dengan walaupun dalam safar mar'ah ini yang diroji adalah jika perjalanan lebih dari satu hari satu malam ada dengan mahram, jadi usahakan semaksimal mungkin harus dengan mahramnya. Ya, kalau alasan kekurangan materi segala macam, ya dicari solusi yang lain. Apa harus dengan ada keselamatan yang lebih terukur, ya? Apakah dengan adanya rombongan segala macamnya? Jelas yang roji pendapat ulama wanita tidak boleh bersafar lebih satu hari satu malam baik apa belajar, bekerja apapun saja. Ya, tanpa mahram. Bagaimana hukumnya guru perempuan yang masih memiliki murid laki-laki sedang di golongan guru perempuan di sekolah sunnah ma'had masih sedikit? Ya, masalah pekerjaan, kita sudah jelas, hukum agama sudah jelas. Bahwa ketika wanita-wanita itu lebih tepat mengajar kecuali baru anak-anak yang belum balik, yang belum mengerti. Mengenai di aturan dalam surah An-Nur, ya, anak-anak yang belum mengerti dengan masalah aurat wanita itu tidak ada masalah. Di TK, play group, segala macam, tidak masalah. Atau dari umur kelas 3 ke bawah. Nah, kelas 4 ke atas itu lebih baiknya tidak. Karena mereka sudah mengerti tentang kewanitaan atau bagian-bagian kewanitaan. Itu, ini kita bicara masalah hukum. Ya. Apa yang ada dalam kenyataan, ya itu harus yang diperbaiki. Ya, dan kondisi yang menjadikan hal seperti itu. Tapi itu bukan berarti membuka celah membolehkan dalam agama. Ya, kondisi darurat karena tidak ada guru lagi di daerah tersebut, bahkan sebagian daerah sangat tidak ada guru. Bagaimana kekurangan guru? Itu kondisi-kondisi khusus. Bolehkah wanita bekerja angkat barang ikut bertani apabila di keluarga tidak ada laki-laki? Ya, boleh saja wanita angkat barang bertani. Ya. Boleh, tidak masalah. Lalu bagaimana ada menutup auratnya apabila menanam atau mengolah padi? Ya. Tidak ada masalah sebetulnya hal seperti itu. Bahkan pernah di-share ada, oh ya, kalau sawahnya jauh dari orang lain kan tak perlu harus bercadar dia. Ya, berpakaian-pakaian yang seperti petani tidak masalah, yang penting menutup aurat. Ya. Kecuali saat dia bekerja ada petani-petani lain dekat dengan dia, ya. Itu saja yang perlu dihindari. Ya, itu yang dia perlu menutup auratnya. Kemudian Ustaz, bagaimana harus ada menurut pandangan Islam? Ini masalah arisan ya. Arisan ini, apa bentuk arisannya? Ada arisan yang penuh dengan syubhat, ada arisan yang memang tidak dipermasalahkan. Yang saya pahami di sini adalah bentuk arisan yang dibolehkan itu adalah dengan bentuk undian. Jadi ada iuran setiap sekali seminggu, masing-masing anggota 100.000, tapi siapa yang akan menerima pengumpulan uang setiap minggu itu dengan cabut lot, itu tidak masalah. Tapi ada arisan-arisan yang penuh dengan syubhat-syubhat, itu saya tidak tahu bagaimana prakteknya, yang penting kalau ada syubhat tidak dihindari. Tapi yang saya bolehkan itu adalah masing-masing kita ada sekian dari suatu RT atau satu komunitas, setiap bulan kita kumpul uang 100.000. Nah, kemudian uang yang terkumpul ini dicabut lot siapa yang akan menerima, atau dicabut lot pertama umpamanya. Kalau di kampung saya dulu adalah cabut lotnya itu di awal dibuka. Jadi siapa yang nomor 1, 2, 3 yang itu jadi pekan pertama diterima oleh sekolah yang dapat nomor undian 1. Pekan kedua diterima oleh sekolah yang dapat nomor undian 2. Begitu. Itu tidak masalah kalau hanya sekedar pengaturan masalah pengaturan undian urutan untuk menerimanya. Tapi kalau ada hal-hal yang lain di luar itu, arisan-arisan yang sebagian yang ada syubhat yang dijawab oleh para ustaz-ustaz, ada yang dilarang. Karena saya tidak tahu prakteknya bagaimana. Ya. Afwan, sebetulnya di dalam aturan wanita bekerja di luar rumah itu wanita butuh pada pekerjaannya. Jika wanita mendapat pekerjaan yang marketer atau reseller sejenis yang membagikan foto produk namun terdapat bagian tubuh wanita lain, apakah ini seorang munafik dikarenakan kita menutup aurat namun memposting aurat muslimah lain? Ya, itulah yang perlu diperhatikan. Jadi produk-produk yang mungkin kewanitaan tidak perlu menampilkan aurat-aurat kewanitaan. Kita hindari hal-hal seperti itu untuk tidak menjadi bagian dari pekerjaan kita. Benar, boleh mengambil kuliah keperawatan tapi saat kuliah bercampur dengan lawan jenis. Bercampur dengan lawan jenis ini maksudnya ada berapa hal ya? Jadi kalau memang terpisah antar laki ini, yang lebih maksimal, yang lebih aman pasti beda kelas, itu pasti. Tapi dalam satu ruangan, kemudian wanita ada di bagian belakang, laki di bagian depan, ada batas-batas tertentu yang tidak campur baur, itu beda. Kita sebut campur baur, karena ada sebagian menyampaikan campur. Karena dulu Rasulullah SAW dalam masjid beliau juga terbatas, yang belum sebesar-sebesar seperti ini. Masjid Madinah itu ya kan? Kita lihat kalau dalam sejarah, masjid beliau hanya dikali sekian meter saja juga, para sahabiat juga ikut salat bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi yang dimaksud bercampur baur, tidak adanya bagian khusus bagian wanita dan laki-laki, tapi bercampur, ya, tersela-sela. Seperti kehidupan di pasar bercampur baur begitu. Tapi kalau ada bagian ini, umpamanya antri di bank, ya ini barisan wanita, ini barisan laki-laki. Kalau di Saudi kan begitu. Itu tidak dianggap campur baur, berbeda itu. Saya sedang menempuh pendidikan kesehatan, ya. Namun terkadang dalam menempuh pendidikan itu membuat saya mengundur waktu untuk melaksanakan sholat. Yang penting sholatnya tepat pada waktu, masih dalam waktu yang sah sholatnya. Ya, itu tidak masalah dan Allah memberikan kelapangan waktu kalau memang kita membutuhkan hal itu. Bagi wanita, ya, tidak diwajibkan sholat berjamaah. Ini pertanyaan. Nah, kita hanya sampai 10.30 ya. Bagi pertanyaan-pertanyaan lain, di mana ada ketentuan-ketentuan di grup merasa marah solihah, insya Allah akan ada di sana. Itu pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana jika salah seorang dari keluarga Ana bersikeras untuk membagi rata harta warisan dari kakek nenek Ana, disamaratakan pembagian antara laki dan perempuan? Bagaimana Ana harus menyikapi Ustaz? Ya, dinasihatin. Kalau mereka sudah mau, ya sudah sampai kewajiban kita. Itu mereka yang melanggar, bukan kita, dan kita yang tidak mau. Ana hendak berlibur keluar kota bersama dengan orang tua dan kakak perempuan. Apakah boleh jika tanpa mahram seorang ayah dan lainnya, dan mohon penjelasan lebih detailnya. Baik. Jadi kita jelaskan perjalanan yang melebihi satu hari itu malam harus dengan mahram. Ya, kalau memang perjalanan itu ini kita lihat khilaf yang pendapat yang kuat tadi kita sebutkan mesti dengan mahram. Tapi dia tidak punya mahram. Ya, dia tidak punya saudara laki-laki, tidak punya orang tua, taruh begitu kondisinya yang tidak memungkinkan, ya itu sesuai dengan kondisi darurat. Hal itu adalah kemudahan yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi di dalam perjalanan mesti dia berusaha bagaimana tetap menjaga dirinya, ya, sebagaimana yang Allah suruh, begitu maksudnya. Dia tidak punya suami, orang tuanya sudah meninggal, tidak punya saudara, gimana? Bagaimana harus? Itu hal-hal yang dikecualikan, tentu tetap ada dalam agama ini. Laikal pun nafsan ila usaha jika hal itu dibutuhkan. Bekerja di buruh pabrik dibolehkan, tidak masalah. Jika itu pekerjaan-pekerjaan seperti menyusun apa gitu, ini tidak bermasalah. Dan sambil bekerja ilmu agama itu lebih baik. Jadi sambil menuntut ilmu agama, kita juga bekerja, tidak masalah. Taib, ini banyak pertanyaan yang masuk ya. Apabila kita tidak diizinkan orang tua kita menimba ilmu di tempat jauh, tapi orang tua kita mengizinkan kita dan memberikan fasilitas kepada kita untuk belajar, namun dengan syarat kita harus di rumah. Apakah itu baik untuk wanita, Ustaz? Ya, sedangkan wanita butuh pengalaman juga. Yang pertama adalah, apa bentuk ilmu yang kita butuhkan? Ya, tidak bisa ini dikatakan boleh tidak bolehnya, bentuknya apa? Kalau memang bisa memfasilitas tanpa harus keluar rumah, ya tidak masalah. Ya, kalau hal itu dibutuhkan untuk keluar rumah dan ada jalan-jalan untuk memudahkan ke sana, tidak masalah. Tapi orang tua kita, dia mampu memberikan fasilitas untuk kita belajar mata ilmu di rumah, ya ikuti dulu, pelajari dulu apa yang ada di rumah dulu, diikuti. Ya, apa yang mungkin untuk kita raih di rumah dulu, kita ikuti pelajaran itu. Tidak harus memaksakan. Karena ilmu yang dimaksud ilmu apa? Gitu maksudnya. Kalau ilmu-ilmu agama, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mungkin untuk didapat, ya, tanpa kita harus keluar rumah sekarang. Apalagi ini tidak diizinkan ke tempat jauh, tidak mesti ke tempat jauh menuntut ilmu itu. Sebenarnya para ulama dahulu, mereka lebih dahulu untuk menuntut ilmu itu di kampung mereka dulu. Para ustaz-ustaz yang ada di kampung mereka, guru-guru syekh yang ada di rumah mereka dulu. Ya, para ulama. Jadi, tidak mesti. Kadang-kadang kita ini apa termakan dengan isu gaya gitu maksudnya ya. Oh, terkenal pendidikan di sana bagus dan macam. Padahal sebetulnya masih ada perguruan-perguruan tinggi yang bisa untuk kita belajar dan macam. Kecuali memang tidak didapatkan. Baik pemahaman kita akidahnya tidak sesuai ataupun pemahaman yang tidak sesuai, bisa kita cari lembaga yang ada yang jauh, yaitu suatu hal yang alasan kita untuk mencari pendidikan jauh. Kalau memang ada jalan-jalan untuk menuntut ilmu yang baik gitu, sekitar kita, itu lebih baik sekitar kita dulu dan sambil kita bisa birrul walidain. Baik. Kalau saya menjual aksesoris muslim seperti bros, pin, bentuk bunga, apa boleh? Khawatirnya menjadi sarana tabar. Tidaklah. Tak harus menjadi sarana tabar. Karena gini, wanita boleh berhias di hadapan sama wanita. Jadi kalau ini saya lihat budaya-budaya yang ada di Saudi, wanita yang menjaga iffah mereka itu, jadi mereka di mobil, di pasar, ya memang memakai abaya yang hitam begitu, menutup. Tapi kan nanti setelah berkumpul di pengajian atau di acara-acara itu, wanita semua dalam ruangan, ya mereka buka abaya mereka, terlihatlah perhiasan mereka, segala macamnya, tidak masalah. Gitu. Jadi wanita itu tidak mesti tabarruj. Berhias dia dipakai untuk ke acara-acara walimahan, yang itu hanya para wanita yang hadir, itu tidak masalah. Atau ketika dia bertamu kemana, karena sahabatnya, di jalan dia menutup perhiasannya, sampai di rumah, di ruang tamu itu hanya wanita, tidak masalah. Mereka di sana membuka hijab yang sempurna tadi. Apakah cukup wanita belajar lewat rumah saja di YouTube, dan bagaimana menyikapi suami yang suka ajak jalan-jalan padahal saya lebih suka di rumah? Tapi kalau suami kita bersama suami keluarkan, tidak masalah. Kalau suami yang mengajak kita untuk jalan-jalan, tidak masalah. Ya, kita diikutin, ya, diberi kesempatan. Ya, kalau suami mengajak. Kalau kita suka di rumah, wanita itu adalah bagaimana juga mengalahkan egonya gitu. Selama perbuatan suami tidak haram, ya, nah itu kita ikutin seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf, pertanyaan yang lain nanti bisa di-share ke admin. InsyaAllah kita akan jawab melalui grup. Bagaimana hukum jika belajar di pesantren yang jarak tempuh jauh sedangkan di sana tidak ada mahram? Ya, di tempatnya enggak perlu mahram lagi. Tempat itu yang perlu mahram dari dalam perjalanannya, karena itu kan dia akan tinggal di sana. Dan itu sudah ma'ruf sekarang, bagaimana orang belajar di pondok sesuatu, dari ada yang dari pulau lain pindah pondok lain, dan dia sudah belajar menetap lagi, tidak musafir lagi dia situ. Sudah menetap di situ, tidak harus ibunya ikut bersama dia atau orang tuanya, ayahnya, saudara ikut di situ. Ini maksud dalam perjalanan menuju ke sana, gitu. Demikian untuk pertanyaan-pertanyaan lain, insyaAllah akan kita lempar di grup. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.